haitsuma ismu syartin jazimun tajzimu fi'lin mabni ala as-sukun fi nasbin ala adzarfiyah al-makaniyah yanzil fi'lun mudari'un majzumun bi haitsuma wa ala matu jasmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa hurrika, kita tambah di sini wa hurrika ditahrik karena haitsuma yanzil al-alimu. Akhirnya demikian, haitsuma yanzil al-alimu. Ya, tapi kalau kita bacanya wasal, haitsuma yanzilil alimu. Ya. Liltiqa'is sakinain. Liltiqa'i asa kinain. Wahuwa fi'lu asyar al-alimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad yanfa'u yanfa fi'lun mudari'un majzumun bi haitsuma wa ala tu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa jawabu asyarti wa jazauhu wal fa'il dhamirun mustatir jawazan takdiruhu huwa. Baik. قال الحادي عشر حيثما نحو حيثما ينزل العالم ينفع. Ya, dimanapun seorang alim, seorang yang berilmu itu ya singgah, maka dia akan memberikan manfaat. Nah, ini barokahnya seorang alim. Dia akan bermanfaat dan berbarokah dimanapun dia berada. Fahaisuma ismu syartin jazimun tajzimu fi'len wa yanzil fi'lu syart majzumun bihaisuma wa alamatu jazmihi as-sukun wa hurrika bil kasri litika isakinin wa yanfa' jawabu syarti wa jaza'uhu majzumun bihaisuma majzum bihaisuma wa alamatu jazmihi as-sukun. Baik, yang ke-13, yang ke-12, asani asyara. Asani asyara kai fama. Wa hadha madhab Al-Kufiyin. Ya, ini mazhabnya Al-Kufiyin. Nahu, ya, kaifa mata jelis ajlis. Kaifama ismu syartin wajazimun tajazimu fi'lin. Makni ala sukun fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin alal hal, yaitu dia sebagai hal, ya, mahal nasbin sebagai hal. Tajlis, jadi kalau kita artikan bagaimanapun engkau duduk, aku duduk, ya, karena dia kaifa. Fi'lun mudari'un majzumun bi kaifama wa alamatu jasmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirih wa huwa fi'lu الأشهر والفائل ضمير مستتير وجوبا تقديره أنت أجلس فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وهو جواب الشرط وجزاؤه والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا طيب قال الشارح حفظه الله تعالى الثاني عشر كيفما ya nahu kaifama tajlis ajlis ya bagaimanapun kau duduk aku duduk fa kaifama ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain ya ism syart menjazmkan dua fi'il wa tajlis fi'lu syart majzumun bi kaifama wa mutu jazmi as sukun wa ajlis jawab syart wa jazauhu majzumun bi kaifama wa alamatu jazmihi as sukun tanbih Al-jazmu bikaifama madhabu al-kufiyin. Ya, al-jazm bikaifama adalah madhab kufiyin. Wa mana'ahu al-basariyun wa huwa sahih. Ya, dan al-basariyun ya, melarangnya, yaitu tidak menjadikannya sebagai ahal yang menjazmkan. Dan ini pendapat yang sahih. Kenapa? Li'annahu lam yujad laha syahidun min kalamil Arab ba'dal fahsis syadid. Karena tidak didapatkan satu syahid pun, satu hal yang menguatkan sedikit pun dari kalamnya Arab, ya setelah diperiksa dengan betul-betul, ya betul-betul diperiksa, tidak ada. Ya karena kita harus pahami bahwasanya bahasa Arab ini ya, berasal dari Arab, berasal dari kalam mereka. Ketika tidak terdapat pada kalam mereka, maka bagaimana untuk dijadikan bagian dari ya dari kalam mereka. Tapi kenapa bisa disebutkan wa innama dzakaru laha hadzal misal bi tariqil qiyas ala ghairiha min adawati syar. Ya. Mereka sebutkan kaifama ini dengan cara qiyas. Qiyas. Oh ada haitsuma ada anna berarti kaifama bisa. Ya. Qala wa qul musannif wa idza fi syi'ri khasah ay ziyadah ala 18 wa hiya la tazimu illa fi syi'ri duna an-nathr. Qul musannif wa idza yaitu idza dia bisa menjazmkan. Ya harus kita pahami adawatu syart itu ada dua. Adawatu syart, hal-hal yang menjadi partikel-partikel syarat di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang menjazmkan, sebagaimana pelajaran kita. Ada yang tidak menjazmkan, seperti idza. Ya, seperti idza ini termasuk adawatu syart, tapi tidak menjazmkan asalnya. Tetapi dia bisa menjazmkan kapan? Yaitu pada syair saja, khusus pada syair. Ya. Pada nathar atau di luar syair, di luar syair dia tidak menjazmkan. Contoh dia menjazmkan pada syair adalah perkataan seorang syair Ista'in ma'agnaka rabbuka bilghina wa idha tusibka khasasatun fatajammali. Ya, wa idha tusibka khasasatun fatajammal. Sahihnya idha tusibka. Ya, wa idha tusibka, tusibka majzumun bi idha. Ya, tajammal, ya fi'il amr. Ya, jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah fi'il amr ma'afa'ilihu, ma'afa'ilihi fi mahali jazmin jawabu syart wa jazauhu. Fa idza ismu syartin jazimun tajzimu fi'lan wa tusif fi'lu syart majzumun bi idza wa lam tajzimi asukun wa jumlah fatajammal fi mahali jazmin jawabu syarti wa jazauhu. Ya, dengan demikian kita selesai dari pembahasan al-jawazim. Ya, kita masuk pada pertemuan berikutnya, insyaallah masuk pada tiga tinggal pembahasan besarnya sih tinggal tiga, al-marfu'at, al-mansubat, dan al-makhudat. Ya, kemudian terakhir adalah pembahasan tentang al-asma' ghairu munsharif. Baik. Wallahu ta'ala a'lam, naktafi lahuna subhanakum wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.